بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Ini bantahan Hudud terhadap syubhat-syubhatnya kaum Yahudi dan Nasrani. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 178, masih membahas ucapan yang ada dalam kitab mereka, yaitu kitab Yesaya atau dalam bahasa Arab Isyia atau Isya'ya. Sampai pada kalimat u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya, atau yang ditulis dalam kitab Yesaya dengan kalimat apa yang diberikan pada mereka tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi apa yang diberikan kepada nabi terakhir nanti tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumnya. Ini barakallahu fikum, di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat laqad u'tiya hadan nabiyyu ma lam yu'ta nabiyyun qablahu. Barakallahu fikum, atau kalimat wa ma u'tihi fala u'ti ghairahu. Apa yang aku berikan pada nabi tersebut aku tidak berikan pada selainnya. Alhamdulillah, terlalu banyak bukti-bukti bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW diberi sekian keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Famin dalika, maka diantaranya annahu bu'itha ilal khalqi ammah, bahwa beliau alaihissalatu wassalam diutus untuk seluruh manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya masing-masing. Wa khutima bihi dewanul anbiya, dan ditutup silsilah para nabi, rantai para rasul dengan beliau. Artinya beliau adalah akhir para anbiya. Wa unzila alaihi al-Qur'an alladhi lam yazal aw lam yanzil minas sama'i kitabun yushbihu wa la yuqaribuh. Termasuk keistimewaan beliau yang tidak diberikan pada nabi-nabi lain adalah diberi Al-Quran. Yang Al-Quran ini, barakallahu fikum, tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang yushbihuhu, yang menyerupainya. Wala yuqaribuhu, bahkan tidak mendekatinya. Wa unzila ala qalbihi mahfudhan matluwa, dan diturunkan ayat-ayat Al-Quran ini kepadanya dalam keadaan mahfudhan dan matluwan, dibacakan dan dihafal. Wa dhamina lahu hifdhuhu ila an ya'ti Allah bi amrih, dan juga Al-Qur'an ini diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga terus sampai hari kiamat, yaitu pada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami, kata Allah, yang akan menjaganya. Ini jaminan penjagaan. Dan terbukti, lihatlah kitab-kitab terdahulu tidak terjaga. Ditambah, dikurangi, diganti, sampai sudah tidak jelas lagi bagaimana aslinya. Sedangkan Al-Quran masih terjaga harfan-harfa. Masih terjaga huruf demi hurufnya. Alhamdulillah. Wa utiya jawami'ul kalim. Dan Nabi juga diberi jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas tapi bermakna luas. Kalimat-kalimat yang singkat namun padat. Itu jawami'ul kalim. Nabi SAW menyatakan, u'titu jawami'ul kalim. Aku diberi kalimat-kalimat yang jawami', yang ringkas tapi bermakna luas, yang Masya Allah singkat tapi padat. Barakallahu fiikum. Sehingga kalau beliau mengatakan la dirar, la darar wa la dirar, itu maknanya luas sekali pembahasannya beberapa bab dalam kitab fiqih. Hanya dua kata. La darar wa la dirar. Tidak rugi dan tidak merugikan. Itu pembahasannya panjang dalam kitab muamalah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Dibahas dalam hampir semua kitab fiqih dan hampir dibahas pada semua pembahasan ibadah. Harus dengan niat yang lurus. Wa nusir birru'bi fi qulubi a'da'ihi wa bainahu wa masirata syahra. Termasuk keistimewaan beliau alaihi salatu wassalam, keistimewaan Nabi terakhir adalah dimenangkan dengan rasa takut yang dilemparkan ke hati-hati musuh-musuhnya, padahal perjalanannya masih satu bulan lagi. Artinya kaum muslimin masih jauh, tapi mereka sudah ketakutan. Ini dinukil dalam sekian hadis-hadis. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut yang dilemparkan kepada musuh-musuhku sejauh satu bulan perjalanan. وجعلت صفوف أمته في الصلاة على مثال صفوف الملائكة في السماء. Dan juga keistimewaan berikutnya, dijadikan saf-saf pengikutnya, umatnya di dalam salat seperti saf-safnya para malaikat di langit sana. وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا. Juga dijadikan bumi ini untuk Nabi terakhir ini sebagai masjid dan watahuran. Sebagai tempat ibadah salat, tempat sujud. Dan tempat atau sesuatu yang untuk taharah, tahuran untuk bersuci. Boleh untuk tayammum. Sedangkan ajaran-ajaran para anbiya sebelumnya, namanya ibadah harus di gereja-gereja. Atau di bi'ah-bi'ah. Atau di saumah-saumah. Atau di tempat-tempat ibadah mereka yang khusus. Tidak boleh di sembarang tempat. Tetapi pada umat ini, pada Nabi terakhir ini diajarkan, silahkan mau salat dimanapun. فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَىٰ فَلْيُصَلِّ. Siapapun seseorang didatangi waktu salat, maka salatlah dimanapun dia berada. Dia berada di padang pasir, salatlah di atas pasir. Berada di padang rumput, salatlah di atas rumput. Berada di tanah, bahkan tanah becek, salatlah di tanah tersebut. Sah, sah di dalam Islam. Karena tanah itu dijadikan suci. Dan juga kalau enggak ada air, boleh tayamum dengan debu, dengan permukaan tanah. Ini juga keistimewaan. Wa usriya bihi ila an jawaza samawati sab'a وَرَأَى مَا لَمْ يَرَهُ بَشَرٌ قَبْلَهُ. Dan juga Nabi terakhir ini diberikan keistimewaan yang tidak diberikan pada Nabi-Nabi sebelumnya, yaitu diisra'kan ke langit. إِلَا أَنْ جَوَزَ السَّمَوَاتِ السَّبَعَ. Sampai melewati langit-langit yang tujuh. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya di malam hari. Hambanya yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. وَرَأَ مَا لَمْ يَرَهُ بَشَرٌ قَبْلَهُ. Diangkat, dimi'rajkan, diisrakan sampai ke atas langit yang tujuh, dan dia diperlihatkan apa-apa yang tidak dilihat oleh Nabi-Nabi sebelumnya. وَرَأَ مَا لَمْ يَرَهُ بَشَرٌ. Dan dia melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia manapun. ورفع على سائر النبيين. Dan diangkat juga beliau kedudukannya di atas seluruh para nabi. وَجُعِلَ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ, dan dijadikan sebagai sayyidnya seluruh anak Adam. Rasulullah SAW ketika makan bersama para sahabatnya memegang daging di tangan kanannya, memegang paha di tangan kanannya, dan itu kesukaan Rasulullah SAW. Beliau berkata, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah sayyidnya seluruh anak Adam, dan ini bukan kesombongan. Artinya berita bukan kesombongan, hanya sekedar memberitahu bahwa aku itu sayyidnya seluruh anak Adam wala fakhr. Yani nanti yaumul qiyamah, ketika manusia seluruhnya min awalihi ila akhirihi dikumpulkan, seluruh manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar, mereka mencari orang-orang yang bisa membantu mereka memintakan kepada Allah syafaat. Setiap nabi didatangi, engkau begini, engkau begitu, tolonglah kami. Semuanya menjawab, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Sampai berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau menyatakan, ana laha, akulah orangnya. Maka beliau sujud di hadapan Allah, meminta syafaat sampai Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Fasal tu'atah. Wasfa'tu syafa'. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah yang memanggilnya dengan namanya. Kalau kita akan menyebutnya dengan kemuliaan tentunya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pantas untuk menyebutkan hambanya dengan namanya. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Angkatlah kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah akan diberi. Wasfa'tu syafa'. Berikan syafa'at, akan Allah berikan syafa'at. Maka Nabi menyatakan, umatku, umatku. Inilah makna Sayyid Waladi Adam. Akulah tokohnya seluruh anak Adam nanti yaumul qiyamah. Wala fakhr. Wantasyarat da'watuhu fi masyariqil ard wa magharibiha. Termasuk keistimewaan beliau adalah, dakwanya tersebar ke seluruh penjuru dunia, ke timur-timurnya dan ke barat-baratnya. Masya Allah, dari ujung ke ujung. Mengapa enggak bicara utara dan selatan? Nah, utara dan selatan hampir enggak ada penduduknya, karena semuanya salju, kutub utara dan kutub selatan. Sehingga sadaqah, sangat benar kalimat ini, tersebarnya ke timur dan ke barat. Wattaba'ahu ala dinihi atba'un aktsar min atba'i sa'irin nabiyyin. Dan juga termasuk keistimewaan nabi terakhir adalah pengikutnya yang mengikutinya lebih banyak dari seluruh para anbiya. Jukil di mana itu? Naam, di hadis ketika Rasulullah SAW menyatakan, urdat alayyal umamu, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ada nabi yang ma'ahur rajul wa rajulan. Ada nabi yang pengikutnya satu dua orang. Wan nabiyu wa ma'ahur rahtu. Ada nabi yang pengikutnya hanya rahat. Pengikutnya hanya ar-rahtu. Ar-rahtu adalah jumlah manusia. Lebih dari 3, kurang dari 10. Pengikutnya hanya beberapa saja. Tidak lebih dari 10. Wan nabiyu wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikutnya. Tsumma rufi'a li sawadun 'adzim, kemudian ditampakkan kepadaku hitam yang luas. Hitam yang luas ini gambaran bentuk manusia yang sangat banyak dilihat dari jauh, sehingga kelihatan rambutnya saja hitam yang luas. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira itu umatku. Maka dikatakan kepadaku bahwa mereka adalah Musa wa qaumuh. Mereka adalah Musa dan pengikut-pengikutnya. Walakin yanzur ilal ufuq. Tapi lihatlah ke ufuk lain. Ternyata aku melihat sawadun azim. Melihat jumlah manusia yang lebih besar lagi. Lebih besar dari Musa dan pengikutnya. Kemudian disampaikan kepadaku, innahum ummatuk, mereka lah ummatmu. Wa ma hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Dan di dalamnya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ikhwan Ibn A'azakumullah, di hadis itu yang sahih dalam Bukhari dan lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi yang pengikutnya paling banyak. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Min ahdi Nuhin ilal Masih, tidak ada Nabi yang pengikutnya segitu banyaknya dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihi wassalam. Fa ummatuhu thulutha ahli al-jannah. Pengikut beliau, pengikut Nabi terakhir ini adalah 2/3 surga. Akan memenuhi 2/3 surga. Berarti yang selain pengikut Nabi Muhammad SAW, itu hanya 1/3 saja. Thulutha ahli al-jannah, 2/3-nya adalah pengikut Rasulullah SAW. Betapa tidak, di samping banyak pengikutnya dan lama masa berlakunya. Maksudnya masa berlakunya, dari sejak Nabi Muhammad SAW berdakwah terus sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, kaum muslimin terus berdakwah, menyampaikan. Sehingga jelaslah pengikutnya paling banyak. Kembali kepada kitab kita. Wa khassahu bil wasilah. Dan Nabi Muhammad SAW diberi pula keistimewaan dalam bentuk wasilah. Wal fadilah. Wa maqaman mahmuda. Wasilah dan fadilah. Dan maqaman mahmuda adalah apa yang disebutkan tadi tentang syafa'ah. Keistimewaan beliau alaihi salatu wassalam. Dan itu yang kita doakan beliau setiap kita mendengar adzan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudal ladzi wa'adda. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW wasilah dan fadila, dan bangkitkanlah beliau nanti yaumul qiyamah, dan berikanlah kepadanya maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Wa hiya a'la darajah fil jannah. Wasilah dan fadilah adalah kedudukan yang paling tinggi di surga. Wa bil maqamil mahmud, dan kedudukan yang terpuji, alladhi yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun, yang semua orang belakangan sampai orang terakhir, semua yaghbituhu, yaghbituhu ingin, pengin, iri kepada beliau dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa bisyafa'ah, dan diistimewakan dengan asy-syafa'ah. U'titu asy-syafa'ah, kata Nabi, aku diberikan kesempatan untuk memintakan syafaat. Khususnya syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Syafaat-syafaat yang lain mungkin nabi-nabi lain juga memberikan, seperti syafaat untuk menyelamatkan pengikutnya, syafaat untuk menyelamatkan pengikutnya yang sudah diadab kemudian dimaafkan dan masukkan ke dalam surga. Itu nabi-nabi lain, bahkan orang soleh, orang yang syahid, bisa menyelamatkan sekian keluarganya, sekian kerabatnya. Tetapi syafaatul uzma adalah syafaat ketika di padang mahsyar, ketika manusia-manusia dalam keadaan kesusahan seluruhnya, min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhirnya, dan saat itu tidak ada yang bisa, enggak ada yang mampu, enggak ada yang berani memintakan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Allati yata'akhkhar 'anha Adam, yang Adam mundur tidak bisa. Wa Nuh juga mundur tidak mampu. Wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa alaihimussalatu wassalam, semoga salawat dan salam kepada mereka para anbiya, semuanya menyatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Innallaha qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu qat wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Yang kalau diterjemahkan maknanya, diriku-diriku, aku tidak mampu. Karena Allah telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah murka seperti itu sebelumnya sama sekali. Dan gak akan murka seperti itu setelahnya sama sekali. Berarti kemurkaan Allah sudah di puncaknya. Sebelum itu gak pernah marah seperti itu. Dan setelahnya nanti gak akan marah seperti itu. Berarti di puncak kemarahannya. Nafsi-nafsi, diriku-diriku. Itu jawaban hampir semua Nabi. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ana laha, akulah orangnya. Karena memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kedudukan itu. Kedudukan yang mulia, maqaman mahmuda, yaitu kedudukan syafa'ah yang uzma, syafa'ah yang besar. وَعَزَّ اللَّهُ بِهِ الْحَقَّ وَأَهْلَهُ عَزًّا أَوْ عِزًّا لَمْ يُعِزَّهُ بِأَحَدٍ قَبْلَهُ. Dan Allah muliakan dengan beliau, Allah muliakan manusia umatnya dengan Nabi ini. Allah muliakan kebenaran, Allah muliakan orang-orangnya dengan izzan, dengan kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelumnya dari pengikut-pengikut para Nabi. Masya Allah. Dan juga keistimewaan yang hanya diberikan pada Nabi ini. Dan membenarkan berita yang ada di dalam kitab Yesaya atau Isya atau Isya'ya yang menyatakan bahwa Nabi terakhir nanti aku akan berikan kepadanya apa yang tidak aku berikan pada siapapun selainnya. Kalimat ini barakallahu fikum masih ada dalam kitab mereka. Bahwa Nabi terakhir ini memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan pada Nabi-Nabi lain. Dan sudah kita sebutkan tadi banyak sekali keistimewaan yang hanya diberikan kepada Nabi terakhir. Wa adalla bihil batil wa hizbahu dullan lam yasul bi ahadin qabla. Dan juga Allah rendahkan kebatilan, Allah kalahkan kebatilan dan orang-orangnya dan hizbahu dan golongannya. Allah rendahkan dengan kerendahan yang enggak pernah terjadi. Kerendahan seperti itu sebelumnya. Berarti kebenaran ditegakkan setinggi-tingginya. Dimuliakan semulia-mulianya. Dan kebatilan dijatuhkan serendah-rendahnya. Di zaman Nabi terakhir ini. Wasadaqa wallah. Dan sungguh benar demi Allah. Terjadi. Bagaimana tidak hampir seluruh dunia. 2/3 dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Dan ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Dan kebatilan tersembunyi, terkucil, takut, dan seterusnya. Wa atahu minal ilmi wasyaja'ati wassabr. Keistimewaan berikutnya, Allah berikan Nabi terakhir ini dengan al-ilmu wasyaja'ah wassabr. Ilmu, keberanian dan kesabaran. Wa zuhud, dan sifat zuhud lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ar-raghbah fil akhirah, keinginannya hanya pada akhirat. Wal ibadatil qalbiyah, dan ibadah-ibadah hati. Wal ma'arifil ilahiyah, dan pengenalan-pengenalan kepada Allah. Ma lam yu'tahu nabiyyun qabla, diberikan kepada Nabi terakhir ini tidak seperti atau tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa ju'ilatil hasanatu minhu wa min ummatihi bi asri amsalihha. Dan juga diberikan kepada beliau, kepada nabi terakhir ini dan pengikut-pengikutnya, bahwa setiap amalan saleh dilipatkan 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, hingga lebih daripada itu berlipat-lipat kali. Wa tajawazalahu an ummatihi al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dan juga Allah berikan kepada umatnya, umat Nabi ini, dimaafkan, dimaklumi orang yang salah tidak sengaja, orang yang lupa, orang yang terpaksa. Masya Allah. Ini rahmat Allah yang Allah berikan kepada pengikut Nabi terakhir ini. Wa salla alaihi huwa wa jami'u malaikatihi alaihimu salatu wassalatullahu wassalamuh wa amara ibadahu al-mu'minin kullahum an yusallu alaihi wa yusallimu taslima. Keistimewaan berikutnya, bahwa Allah bersalawat kepada nabinya. Dan malaikat-malaikat bersalawat kepada nabinya. Dan memerintahkan seluruh para hamba untuk bersalawat kepada nabi ini. Masya Allah. Orang-orang beriman disuruh untuk bersalawat kepada nabi ini. Yusalluna alaihi wa yusallimu taslima. Bersalawat dan berikan salam kepadanya. Ini di dalam ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berikan salam kepadanya. Berikan salawat kepadanya dan salam kepadanya. Masyaallah. Dan sudah pernah dibahas salawat Allah SWT adalah memujinya dan menyanjungnya di hadapan seluruh penduduk langit. Adapun salawatnya malaikat adalah berdoa kepada Allah agar Nabi diberi salawat. Demikian pula orang-orang yang beriman bersalawat kepada Nabinya juga maknanya berdoa, ya Allah berikan salawat kepadanya. Ala kulli hal. Wa qarana ismuhu bismihi. Ini juga keistimewaan. Dikaitkan namanya dengan nama dirinya. Ini nama Nabi ini dikaitkan dengan nama dirinya, nama Allah SWT. Fa'idha dhukir Allah, dhukir ma'ah. Kalau disebut nama Allah, langsung disebut pula nama Nabinya. Contoh ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, pasti akan diikuti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau diiringkan dalam adzan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mesti diiringi berikutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu diiringkan nama nabi ini dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza dzukira Allah dzukira ma'ah. Kalau disebut nama Allah, akan disebut pula nama dirinya. Kama fil khutbati wat tashahudi wal adzan, seperti dalam khutbah. Innal hamdalillah, menyebut nama Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Setelah itu, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Di dalam tasyahud juga demikian. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam adhan juga demikian. Fala yasihhu li ahadin adhanun wala khutbatun wala salatun hatta yashhad annahu abduhu wa rasuluh. Maka tidak sah adhan, tidak sah khutbah, tidak sah salat, hingga dia mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar hamba Allah dan Rasulnya. Walam yaj'al li ahadin ma'ahu amran yuta' la mimman qablahu wala mimman huwa ka'inun ba'dahu ila an tatwi ad-dunya ila an tatwa ad-dunya wa man 'alayha wa aghlaqa abwab al-jannah illa amman salaka khalfahu waqtada bihi wa ja'ala liwa alhamdi biyadih. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara yang ditaati, tidak menjadikan siapapun orang yang wajib untuk ditaati kecuali beliau, Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak ada orang lain yang Allah perintahkan taatilah dia, enggak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya liyuta'a biiznillah. Tidaklah Allah mengutus nabinya illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati. La mimman qablahu, enggak ada siapapun yang sebelumnya. Wa la mimman huwa ka'inun ba'dah, tidak ada pula siapa-siapa yang setelahnya, sampai digulungnya dunia, sampai ditutupnya pintu-pintu jannah, enggak ada siapapun kecuali beliau dan orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Artinya yang akan selamat, yang akan mentaati atau dianggap mentaati Allah adalah yang mengikuti nabinya yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ja'ala liwa alhamdi biyadihi. Dan dijadikan bendera pujian ada di tangannya. Fa Adam wa jami'ul anbiya tahta liwa'ih. Maka Adam dan seluruh para nabi di bawah bendera beliau nanti yaumul qiyamah. Di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Wa ja'alahu awwala man tashiqqu 'anhu al-ardu. Dan juga Nabi Muhammad SAW menjadikan awal pertama keluar dari bumi ini. Ketika dibangkitkan nanti hari kebangkitan, yang pertama bumi terbuka, bumi merekah mengeluarkan seseorang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa awwalu syafi'in. Dan juga awal pertama yang memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan orang pertama yang diberi syafaat oleh Allah. Wa awwalu man yaqra'u babal jannah, dan beliau alaihi salatu wassalam, nabi terakhir inilah orang yang pertama mengetuk pintu surga dan orang yang pertama dibukakan pintu surga. Wa awwalu man yadkhulaha, wa awwalu man yadkhuluha, awal pertama orang yang memasukinya. Ketika nabi mengetuk pintu surga dan malaikat bertanya, siapa kamu? Dijawab, Muhammad. Maka malaikat berkata, kepadamulah aku diperintahkan untuk membukakan pintu. Atau semakna dengan itu, untukmulah aku diperintah untuk membukakan pintu surga. Maka dibukakan pintu surga dan masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yadkhuluha ahadun min al-awwalin wal akhirin illa bi syafa'atihi. Dan tidak ada yang masuk ke dalam surga tadi, yang pertama maupun yang terakhir, ini orang-orang pertama atau orang-orang terakhir, kecuali dengan syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Masih ada lagi keistimewaan nabi terakhir ini? Masih duanya. Di antaranya, u'tiya minal yaqini wal imani was sabr was sabat wal quwwah fi amrillahil azima ala tanfidhi awamirih. Allah berikan padanya keyakinan, kekokohan, kesabaran, sabat, diberi kekuatan untuk mengamalkan perintah Allah dan diberikan tekad yang kuat untuk menerapkan perintah-perintahnya. Ar-ridha anhu wa syukru lahu, diberikan pula rasa ridha dengan apa yang Allah beri dan syukur kepadanya. Wal qanu' fi mardatih, dan selalu merasa cukup, tidak tamak, selalu merasa cukup, qana'ah. Fi mardatihi, pada keridhaannya. Wa ta'atihi zahiran wa batinan, dalam ketaatan kepadanya secara lahir dan batin, sirran wa alaniyah, apakah secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, selalu dalam keadaan mentaati Allah dan ridha kepada Allah. Dan honur, merasa cukup dengan pemberian Allah. Fi nafsihi wa fi khalqih, apakah pada dirinya ataupun pada umatnya. Maksudnya pemberian pada dirinya, dia qanu', qana'ah. Iya, aku terima dengan ridha. Ataupun untuk umatnya, diwajibkan atas umatmu ini dan itu, diberikan pada umatmu, qanu', dia cukup, dia menerima dengan keridhaan. malam yu'tahu nabiyun qablahu, apa-apa yang tidak pernah diberikan seperti ini kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa man 'arafa ahwal al-'alam wa sir al-anbiya wa umamihim tabayyana lahu anna al-amra fawqa dhalik. Siapa yang mengenali keadaan-keadaan di alam semesta ini? Siapa yang tahu sejarah-sejarah perjalanan para anbiya dan umat-umat mereka, akan jelas. Akan tahu dia. Apa yang kita gambarkan di sini ini masih kurang. Annal amra fawqa dhalik. Bahwa urusannya lebih-lebih lagi. Masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang hanya diberikan pada Nabi terakhir alaihi salatu wassalam. Faidha kana yaumul qiyamah dhahara lil khalaiq min dhalik. Kalau nanti datang hari kiamat, maka akan tampaklah bagi makhluk-makhluk ini semua keistimewaan Rasulullah. Mereka akan tahu betapa istimewa Nabi terakhir ini. Betapa istimewanya Nabi terakhir ini dan betapa banyak pemberian-pemberian yang Allah berikan hanya untuknya. Mala ainun ra'at. Apa yang Allah persiapkan untuk Nabi ini dari apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah terbetik di pikiran manusia. Ini juga sama. Ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Aku sungguh memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah sungai khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Yang mengalir ke telaga. Dan telaga itu telaga khusus untuk Nabi SAW dan umatnya dan pengikut-pengikutnya. Itu juga keistimewaan. Dan itu semua tak terbayangkan di pikiran, tak bisa dilihat oleh mata, tak bisa didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di pikiran manusia. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Ikhwan ibn a'azakumullah wa qawluhu. Dan ucapan berikutnya dalam kitab mereka, la yad'uf wa la yughlab, tidak pernah lemah dan enggak pernah terkalahkan. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.